bisa nyanyi yuk, nyanyi bareng-bareng yuk. Dua atau tiga artis kita untuk membawakan kotak. Ayo mas, ayo mas. Ayo mas. Kotaknya digotong. Kita tidak mengharap besar kecilnya nominal, yang pasti kebersamaannya. Rasa solidaritas buat kita semuanya. Ayo Win Erwin, terima kasih Erwin. Sing mlaku nggo mobil pemotor alon-alon. Tanggal 30 Oktober dek wingi. SMS-mu isih ana HP iki. Tak simpen ana jero folder pribadi. Ketok mboten. Terus tak waca saben awan saben bengi saka terminal Arjo Sari kotane. Kowe pamit budal nyang Bali. Ambone pasar embung ngendi? Embung kecantol Jawa Australia nanging saiki terus ngajak bubar. Opo kowe kepencut cowok den pasar. Keputusanmu bulat tekadmu mung Bandung aku Padang otalanmu. Hey! Yo sebelah kene konwon. Sing penting aku wis tau rasake. Aku memanut wae. Pasar akeh tunggale. Pilih ketut apa wayan apa mati. Setelah salaman dengan Dek Tejo dan foto bareng, monggo langsung dibuka dompetnya. Sisihkan beberapa harta panjenengan dilebokke ning kardus ya. Yo, sekali lagi bar salaman, bar foto, terus ketoke dompete, jimuk duite. Hoi. Saya sekian nggih, pengen rata nggih yo. Ya anten, giliran giliran. Mas, terima kasih Jo Kemawan bantuannya. Terima kasih Jo. Ora prawan ora rondo. Aku ngerti kowe sapa. Ora duda karo sing ngedon nonton apa do. Aku wis mbok wanti-wanti aja nganti aku lemun tenggal lupa diri cintaku kau bawa pergi. Ayo jaluk jeruk yuk. Ayo sekali lagi Dede Jo langsung nang tengah ke. Bimbang mikirmu matak dana aturu ayo wanwan bu. Sopo ngerti aku ngimpi patro kowe bu. Mati soteng jeruning ngimpi kowe terus tak jangin. Ini kan ora gelem penak di pelaku doa. Awas pindah jeruk lu. Tangga lo ngepulo Oktober matun wanbu. SMS mu isi ono HP iki. Tak simpen ono jero folder pribadi. Terus tak waca saben awan saben wengi. Saka terminal Arjo Sari. Kowe pamit budal kembali rasa kampung nanti ambok jantol Jawa Australia nanging saiki terus ngajak bubar. Opo kowe kepencut Jawa den pasar. Keputusanmu bulan tekadmu mau pandung aku. Matur nuwun kabeh wae nggih yo. Sing penting aku wis tau ngrasake. Nggih, prawan rondo aku wis tau ngrasake. Aku urung prawan rondo aku wis tau ngrasake. Yo Mas Ajo. Pilih ketut apa wayan apa made. Yo iringan ayo. Sebelah kulon, siap-siap foto, siap-siap dibuka dompete. Yo, sisihkan sebagian kecil harta panjangan disumbang kepada saudara kita. Yo, yo, halo, ganteng, Kak Salim. Sewu. Cantik ayu nerek. Ya, terima kasih, Bu. Boten kudu oke, yang penting kebersamaannya. Orang kudu 5.000. Orang perawan, orang rondo. Aku ngerti kowe sapa. Ora duka karo aku, jane podo. Matur Pak, matur nuwun sangat Pak. Dikengani Pak. Aku wis mbok wanti-wanti, ojo nganti aku lali. Namun engkau lupa diri. Cintaku kau bawa pergi. Yeah, makasih ya Mbak. Timbang mikirmu metepena turuai. Sopo ngerti aku ngimpi petuk kowe. Gone ngimpi kowe terus tak ajang ini. Yen ora gelem pena diplaku turuai. Yo bisa mana yo musik. Tanggal terlalu ngomuluh, aku tau berdewingi. SMS mu isi ono rapi iki. Tak simpan ono jeru, wala dari pribadi. Tak waco saben awan, saben bengi. Soko terminal, Arjo Sari. Kowe pamit, budalnya kembali. Ambo terpasar, ambo ngerti. Ambo kejantol, cowok Australia. Nanging saiki, kok ngajak bubar. Omong kowe kepencut, cowok dan pasar. Keputusanmu bulat tekad. Oke, pantung aku padang otalanmu ketara mana? Oh oke, yang penting aku wes tahu ngerasake. Ojo lali bar foto bar salaman terus ketoke duite. Ijo, akeh tunggal dile. Apa wayan apa mati? Surabaya foto namung kalih dosa ora prawan aku ngerti kowe sapa sedetan rong yo ora duka karo sing edon nonton padha aturun mbo yo aku wis mbok wanti-wanti aja nganti aku lali namun engkau lupa diri cintaku kau bawa pergi. Yang pakai motor hati-hati alon-alon baik. Timbang mikir kowe penak turu wae. Turu wae. Sapa ngerti aku ngimpi petuk kowe. Kowe jroning ngimpi kowe terus tak ajak ngene. Tak ajak ngene. Yen ora gelem penak diplako do wae. Oke, terima kasih. Matur nuwun.